Dulu orang mari minta anak dia. Oh, dia cek abis ha. Semayang kat mana? Masjid mana? Dengar dengan ustaz mana? Bang, kerja kat mana? Dia cek abis. Baru dia terima. Len, ni tengok ha. Kalau masuk, mari pula kereta besar. Ada apa-apa selalu. Nak? Dua orang mari minta anak dia. Tulang anak dia tercomel ha, sikit. Nak? Mulut merah sikit anak dia. Nah, hidung kepek. Dua orang nak mari risik anak dia. Seorang mari belum asal, seorang mari lepas asal. Kalau mari belum asal ni ngaji pondok. 17 tahun di tani duduk. Apa Ibnu Aqil, apa kitab Yasin, apa abi. Dak minhak aku dah apa duduk dalam lada belaka dah. Nak? Ha, ngeserbang pakai dengan serai baju jubah. Nak kayu sugi cokeng lah kecek eh. Nak comel, warok, molek. Tapi dora rondo. Taklah kerja sedap lagi. Nak ikut-ikut gitulah pada tukang pasar mozek. Nak ha. Mari minta belum asal. Eh jaga mek kat dia orang nak mari tengok mu kat gitu. Eh? Ha. Orang gua ni tak satu dua orang bo laku benda mu. Nak ha. Mu ni memang nurung mak dah comel mak. Dada mari kepeng kepeng kepeng kepeng kepeng kepeng kepeng onda kak buruk. Dah dah orang baru tubik pondok dah dah nak cari makan dah nak ipo harta lagi. Ha. Kepeng kepeng kepeng kepeng kepeng mak lita. Oh. Pergi pula ni. Tengok tokak tak ada pakai sandal di tangga mutu. Tokak cabu. Tanda tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cerita? Siapa ni? Inilah saya. Awak kata janji nak tengok anak mocik. Ha, mocik ingat jual kapek. Dia ubah selalu jual kapek. Faham tak? Dia tengok dah dengan keadaan mutu sikar, dengan pakai selipar, dengan pakai jubah serbang. Berat danang dia. Anak aku SPM bodoh-bodoh pun. Faham? Ha. Tak apalah, makcik tanyalah punya diri dulu kalau dia kenang kau, kita rayaklah minggu depan. Nak? Pasal mari pulak, sebuah lagi. Grung bunyi gostang depan rumah. Nak? Tengok. Wajah. Terbalap, lalap mata mok. Nak? Kuih, anak ni, ni main tengok ni, proto wajah. Anak, kenapa? Natu aku, hok lain, hok kelas sekali, kacil. Oh, hok ni wajah. Nak minta adik su. Kerja mana? Kerja bank. Oh, tengok lah. Nekta pula kau cek, cokeng tu pik. Nak? Oh, kerja bank. Eh? Hok mana mak dia beri kalau sekarang? Hok wajah ke, hok nak kak sandor dinding? Biar walaupun mengaji bandar pun, walaupun apa Ibnu Aqil pun, walaupun apa kita matang-matang pun, walaupun mewarok kerja ngajar orang baca kitab pagi petang siang malam, tapi dah muarta tak tahu anu. Biar bandar macam katok pisang pun, tapi wajar. Tapi kerja bank dia ambil anu. Ini kata innamal hayatul dunya la'ibun walahun, banyaknya permainan, banyaknya hiburan. Nah, wazina, banyaknya perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, duduk menyombong diri sesama-sama kamu ini, duduk perbet. Nah, ni kata. Semua ni akibat jahil, tak duduk depan ulama, tak ada roh Islam di dalam diri. Batu masuk racun-racun harta, racun dunia.